Tiada rasa dalam jiwa, rindu akan memanggilmu, karena setiap jiwa telah bersuara, setia hanyalah kepadamu. Bila cinta ada di dalam jiwa, pengibungnya dengan tanpa nestapa. Sang rindu ketika cinta memanggil.